Sam. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala tentang salah fahamnya sebagian manusia terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga salah fahamnya mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan, yang akhirnya menyebabkan mereka tertipu, al-muhtar, menjadi orang-orang yang tertipu dikarenakan salahnya mereka di dalam memahami nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di pertemuan sebelumnya, beliau rahimallahu ta'ala menyebutkan di antara bentuk ketertipuan manusia, sebagian mereka ada yang hanya bersandar dengan keutamaan puasa Asyura dan juga puasa Arafah. Mereka memiliki pandangan bahwasanya manakala kita sudah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, maka itu akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita satu tahun secara sempurna seluruhnya, sehingga dosa-dosa kita satu tahun itu gugur dengan sekedar kita berpuasa Asyura. Tinggal nanti kita tambah mendapatkan pahala dengan menjalankan puasa Arafah. Walam yadri hadzal muhtaru anna shaum ramadhan wa salawat al-khams a'zam wa ajallu min siyam yawm Arafah wa yawm Asyura. Dalam keadaan dia jahil dan gak tahu bahwasannya, orang tertipu ini gak paham, ada yang lebih agung dan lebih utama daripada berpuasa Asyura dan berpuasa Arafah, yaitu puasa di bulan Ramadhan dan sholat lima waktu yang dia kerjakan. Itu lebih agung, lebih tinggi di dalam menggugurkan dosa-dosa dia. Bahwasannya antar Ramadhan, satu Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, satu sholat ke sholat berikutnya, itu semua adalah penggugur dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Baik. Namun kata beliau rahimallahu taala, "Fa kaifa yukaffiru shaumu yawma tatawwu'?" Shaum yawmi tatawwu'in kulla kabiratin amalaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alayha ghairu ta'ibin minha. Namun bagaimana bisa puasa sunnah Ashura, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah, bagaimana mungkin bisa puasa sunnah itu akan mampu menggugurkan seluruh dosa-dosa dia, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan seorang hamba tadi ternyata terus-menerus berada di atas dosa besar tanpa dia mau bertaubat darinya. Maknanya dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba gak akan gugur dengan sebab sholat dia, dengan sebab puasa dia, gak akan gugur. Kapan? Selama dia masih musirun, masih terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu diantara ciri dan sifatnya, supaya kita tahu dosa besar itu apa. Diantara ciri sifat dosa besar itu adalah manakala sebuah perbuatan itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dari Rasulnya. Berarti perbuatan itu adalah dosa besar. Ada ancaman. Apabila perbuatan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah, ghadab, berarti itu dosa besar. Mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dosa besar. Mendatangkan celaan untuk pelakunya, pelakunya itu betul-betul dicela karena melakukan perbuatan tersebut, berarti itu dosa besar. Nah, itu diantara nah sifat atau tanda sebuah perbuatan itu dikatakan dosa besar. Pelakunya dicela, kemudian adanya ancaman, baik ancaman itu berupa neraka dan atau ancaman itu berupa siksa, atau perbuatan itu mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan laknat Allah, itu semua dosa besar. Yang terkadang kita banyak tidak mengetahuinya. Nah, bahwasanya itu sebenarnya dosa besar. Namun kita anggap itu dosa kecil. Tasabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian merasa sesuatu itu, dosa tersebut hayyinan, ringan, kecil. Wa huwa 'indallahi al-'adzim. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang sangat besar. Nah, maka jangan pernah tertipu. Tenang, dosa-dosa kecil saya gugur dengan sholat lima waktu saya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, tidak akan gugur selama dia masih berada di atas dosa-dosa besar. Hada muhalun ala annahu la yamtani'u an yakuna shaumu yawmi 'Arafah wa yawmi 'Asyura' mukaffiran li jami'i dhunubil 'ami 'ala 'umumihi wa yakunu min nususil wa'di allati la syurutun wa mawani'u. Ini sesuatu yang mustahil. Puasa di hari-hari yang termasuk puasa-puasa tatawu, puasa sunnah, baik, sesuatu yang mustahil bahwasanya puasa di hari Arafah, demikian juga puasa Asyura, itu akan mampu menggugurkan seluruh dosa-dosa. Satu tahun yang dilakukan oleh seorang hamba secara umum mustahil. dan bahwasanya di antara nas-nas al-wa'd, nas-nas yang berisi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua memiliki syarat dan juga memiliki penghalang. Nah, tidak serta merta langsung mendapatkannya, tidak serta merta. Di sana ada syarat dan di sana juga ada penghalang. Syarat yang harus dipenuhi agar dia betul-betul mendapatkan kabar gembira dari Allah. Nah, dan di sana ada penghalang-penghalang yang harus dia tinggalkan supaya dia bisa mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu israruhu 'ala al-kaba'ir mani'an min at-taghfir. Dan perbuatan dia yang terus-menerus berada di atas kemaksiatan, dosa besar, itulah sebagai penghalang dari digugurkannya dosa-dosa kecil dia. Nah, terus-menerus di atas dosa besar, itulah penghalang Anda mendapatkan janji yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khamsu al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratin lima bainahun. Nah, imajtini batil kabair. Salat lima waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua adalah menggugur dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa besar. Maka perbuatan kita yang terus-menerus berada di atas dosa besar, itulah penghalang dari adanya pengguguran dosa-dosa kecil. Baiklah, lam yusir alal kabair itu sa'idah sawm wa'adam al-israr wa ta'awunan ala umumi takfir atau takfir kama kana ramadhan wa salawatul khamsu ma'ajtinabi al-kabairi mutasa'idaini muta'awinaini ala takfiri sahair ma'annahu subhanahu qad kala in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu tukaffir ankum sayyiatikum. Kalau dia tidak terus menerus di atas dosa besar, dan nah, maka puasa itu akan membantu dia dalam rangka menggugurkan dosa-dosanya dengan adanya perbuatan, dengan tidak adanya perbuatan dia yang terus menerus di atas dosa besar. Akan bisa dibantu dengan adanya puasa tatawu, dengan adanya puasa tatawu. Nah, dan akan membantu pula di dalam menghapuskan keumuman dosa-dosa tersebut. Dengan apa? Dengan tidaknya Anda terus-menerus di atas dosa-dosa besar. Sebagaimana Ramadan, bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi akan kita menjumpainya bismillah taala. Nah, dan semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Demikian juga salat lima waktu yang diiringi dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka keduanya itu akan saling bahu-membahu. Nah, keduanya yakni melakukan yang tadi kita sebutkan, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, nah, kemudian salat Jumat satu, dari salat Jumat satu ke salat Jumat berikutnya, ditambah dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka dengan dua perkara ini akan mampu menggugurkan dosa-dosa kecil. Akan mampu menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Kalau seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian darinya, maka akan digugurkan atas kalian kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil. Fa'ulima anna ja'la syai'i sababan litakfiri la yamtani'u ayyatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfiri wa yakunu takfiru ma'a ijtima'i sababaini aqwa wa atamma minhu ma'a infiradi ahadihima wa kullama qawiyat asbabu takfiri kana aqwa wa atamma wa ashmala. Maka diketahui dari sini, menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk menggugurkan dosa-dosa dia, itu tidaklah mencegah untuk menggabungkan dengan sebab yang lainnya untuk supaya bisa menggugurkan dosa-dosa dia. Terlihat, menjadikan satu sebab saja, ya ini misalnya puasa di bulan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, atau melaksanakan salat Jumat, itu satu sebab yang bisa dipergunakan oleh seorang hamba untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Namun kalau satu sebab ini dia gabung dengan sababun akhar, sebab yang lainnya, maka ini akan menjadi lebih kuat dan lebih sempurna di dalam rangka mendapatkan pengguguran dosa-dosa kecil kita. Dua sebab ini kalau kita lakukan secara bersamaan, yaitu melakukan perkara-perkara yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, salat Jumat, kemudian salat lima waktu, Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, digabung dengan istinab al-kabair, menjauhi dosa besar, maka dengan menempuh dua sebab ini, aqwa, akan menjadikan lebih kuat, ashmal, menjadikan lebih sempurna, dalam rangka mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa pengguguran dosa-dosa kecil kita dibanding satu saja. Maka di sini kita ketahui kullama qawiyat asbabu takfir kana aqwa wa atamma wa ashmala. Semakin kuat sebab-sebab untuk mendapatkan pengguguran dosa itu, maka yang demikian itu akan menjadikan semakin kuat pula, semakin sempurna dalam mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, di antara bentuk ketertipuan seseorang, kata beliau, waqtikali ba'dhum 'ala qawli sallallahu alaihi wasallam hakiyan 'an rabbih, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Sebagaimana bersandarnya sebagian manusia atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghikayatkan dari Rabb-nya, yakni hadis qudsi, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya ini berdasarkan persangkaan baik dari hamba-Ku. Aku itu sesuai dengan sangkaan baiknya hamba-Ku kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala. Falyadhun nabi ma syaa, maka hendaklah atau silakan mereka berprasangka kepada-Ku sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Yakni maka nafi dhannihi fa inni fa'iluhu bih. Yang maksudnya adalah selama mereka masih memiliki persangkaan baik kepada-Ku, maka sesungguhnya aku akan melakukan itu kepadanya. Wala raiba anna husnal dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Namun yang harus kita ketahui pula bahwasanya tidaklah disangsikan, tidak diragukan adanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan bisa terwujud dengan adanya al-ihsan, perbuatan kebaikan. Tidak mungkin seseorang yang terbiasa melakukan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan jelek, jahat, kufur, syirik, bid'ah, kemudian bisa memiliki husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dzan itu akan terwujud dengan adanya al-ihsan, perbuatan baik. Fa innal muhsina hasanul dzanni bi rabbih. Karena seorang yang muhsin, seorang yang berbuat baik itu, niscaya dia akan memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muhsin, orang yang tingkatan paling tinggi di dalam Islam, al-ihsan. Tatkala dia melakukan kebajikan, maknanya dia husnudzon kepada Allah. Harta yang saya infakkan fi sabilillah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang saya infakkan fi sabilillah akan jadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang saya tinggalkan dalam rangka fi sabilillah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak akan bisa seseorang berhusnul dzan kepada Allah kecuali orang yang terbiasa melakukan perbuatan baik. Kalau saya bantu ini, nanti harta saya berkurang, nanti ini, nanti itu. Anda tidak husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ucapkan perkataan yang benar, nanti akan jadi begini, jadi begitu misalnya. Dalam keadaan dia memiliki kekuasaan, dalam keadaan dia memiliki kemampuan, dalam keadaan memang dia ahlan, memiliki kapasitas di dalamnya, tidak akan mungkin seseorang bisa husnudzan kecuali orang yang terbiasa berbuat baik, berbuat kebajikan. Dan tidak ada perbuatan kebajikan itu yang melebihi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas. Betul-betul yang dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Kalau dunia hilang, yang penting keridhaan Allah tidak hilang. Tidak khawatir. Orang terbiasa berbuat baik kepadanya, kemudian kita berikan nasihat, kita berikan teguran, ternyata dilepas bantuannya, tidak masalah. Memang bukan harta yang saya tuju, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus saya ucapkan, perbuatan Anda keliru, salah, bertentangan dengan dalil, Anda bohong, Anda menipu misalnya. Tetapi tentu itu juga harus diiringi dengan uslub yang benar. Tetapi tidak menafikan kemudian kita menjadi diam saja, aduh gak enak saya, gak enak kalau saya ngomong, nanti bagaimana ini? Tidak. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan al-haq itu hak walaupun pahit. Walaupun gak enak didengar. Melalui uslub 1, 2, 3, 4, tidak berubah misalnya. Pakai kata-kata kiasan, tidak paham dan tidak mengerti misalnya, langsung sorohatan berarti. Begitu mungkin. maksudnya. Wala raiba anna husna dhanni innama yakunu ma'al ihsan, fa innal muhsin hasanu dhanni bi rabbihi wa annahu yujazihi ala ihsanihi. Ini yang tadi kita sebutkan. Dan dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, memberikan ganti dari perbuatan baik dia. Maka enggak khawatir, enggak takut. Nah, kalau tiba-tiba nanti donaturnya hilang, enggak khawatir, Allah yang akan membalas. Nah, ini perbuatan orang-orang yang muhsin, yang orang-orang memiliki husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahan, menyembunyikan ilmu, kalau saya berbicara nanti akan hilang ini saya, itu saya, Anda berarti su'udzan, kita berarti su'udzan kepada Allah. Nanti Allah enggak ngurusi kita, nanti Allah enggak menanggung kita, nanti Allah akan menyia-nyiakan kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sulit ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wala yukhlifa wa'dahu, dan dia memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Nah, in tansurullaha yansur lakum wa yusabbit aqdamakum. Allah sama sekali tidak akan menyelisih janjinya. Wa annahu yaqbala taubatahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat dia, akan menerima taubat dia. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa ammal musii'u al-musirru 'ala al-kaba'ir والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. Ada orang-orang yang terbiasa berbuat jelek, al-musir, berbuat jahat, berbuat jelek, al-musir ala al-kabair, yang terus menerus di atas dosa besar. Orang yang terbiasa berbuat jelek, terus-menerus di atas dosa besar, terus-menerus di atas kezaliman, kejahatan, terus-menerus di atas penyelisihan, maka fa'ina wahsyatul ma'asi wa dhulmi wal harami. Nah, maka dia akan berubah menjadi wahsyiah, seorang yang ganas, beringas, liar dalam melakukan kemaksiatan, kezaliman, kejahatan, keharaman. Nah, dan itu semua akan mencegahnya dari berbaik sangka kepada Rabb-nya. Itu akan mencegah dia dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Perbuatan kezaliman dia. Nah, kesyirikan, kemaksiatan, merendahkan diri di hadapan makhluk. Nah, misalnya, nah, dan terus menerus di atas dosa besar, walaupun dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi di kegelapan malam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahuinya. Mau sembunyi kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui. Langit punya siapa? Bumi yang kita pijak punya siapa? Nah, wa hadha mawjudun fi syahid, dan ini terlihat pada kenyataan, pada dunia nyata. Fa innal 'abda abqa al-musi'a al-kharija an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bihi. Sesungguhnya hamba yang jelek, yang terus-menerus di atas kemaksiatan kepada Allah, yang keluar dari ketaatan tuannya, yaitu Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mampu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita di dalam benak kita ada su'udzan kepada Allah, maka tutuplah kita, jangan nuduh orang yang lain. Duh ya Allah, kenapa kok saya terus begini, kenapa kok ini, ya Allah kok rasanya ada seakan-akan su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya sudah begini begitu, tapi kok ya gak diinikan misalnya. Sudah usaha ini usaha itu, kok ya bangkrut terus misalnya. Barangnya habis, uangnya gak ada misal, atau ditipu, atau bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian sakit, berusaha ini itu belum sembuh misalnya. Jangan pernah sampai ada su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada su'udzan, nah, maka segera kita mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan saya pernah melakukan kemaksiatan dosa ini. Mengapa? Kalau saya bisa su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, segera. Karena kemaksiatan itu akan menghalangi seorang hamba dari husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemaksiatan ad-dunub dan dosa itu akan menghalangi seseorang dari berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering-sering kita mengevaluasi diri kita, menangisi diri kita, sering-sering kita menangisi diri kita. Nah, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla, atau hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa inna hadzal yawm ahwan. Evaluasilah, hitunglah diri-diri kita, diri-diri kalian, sebelum nanti kalian akan dihisab. Timbanglah diri-diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang. Karena menghisab diri kita, menghitung diri kita, menimbang diri kita pada hari ini jauh lebih ringan dibanding nanti pada hari yang la yakhfa, tidak tersamarkan, tersembunyi sedikit pun amalan seorang hamba. Nah, segera kalau ada salah meminta maaf kepada saudaranya, kalau saudaranya memiliki salah segera dimaafkan. Nah, wala yujami'u wahsyatal isaati wa ihsana dhanni abadan, dan tidak akan mungkin bergabung keberingasan kejelekan, nah, liarnya kejelekan, isa'ah, perbuatan jelek, jahat, kotor, gak akan mungkin bisa bersatu dengan adanya ihsanadhan abadan, dengan adanya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, gak akan bisa. Ini tadi yang kita sebutkan, al-ma'asi wa'd-dunub tamna'uhu husnadhanni birabbih. Nah, maasi, kemaksiatan dan dosa-dosa itu menghalangi seseorang itu bisa berbaik sangka kepada Allah. Karena kenapa? Karena tidak akan bisa berkumpul antara husnul dhan dengan adanya keburukan dan kejelekan. Adanya keburukan dan kejelekan. Mungkin sesekali dia berbuat baik, mungkin, tapi dia terpaksa. Nah, enggak enak. Dan seterusnya. Bukankah orang-orang munafik juga melaksanakan sholat? wala salata wahum kusala, wala yunfikun wahum karihun. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka salat, tapi salat yang mereka lakukan tidaklah mereka salat kecuali dalam keadaan kusala, malas-malasan. Mereka berinfak fi sabilillah, namun tidaklah mereka berinfak wahum karihun, dalam keadaan mereka itu sebenarnya enggak suka. Nah, enggak senang, terpaksa dan seterusnya. Jadi jangan disangka, nah, orang yang berbuat jelek itu tidak pernah sekalipun misalnya, tidak. Mereka ya kadang sholat, mereka kadang ya berinfak, nah, namun itu tidak muncul dari keikhlasan hati dia. فَإِنَّ الْمُسِيءَ مُسْتَوْحِشٌ بِقَدَرِ إِسَاءَتِهِ وَسَلُ النَّاسِ ظَنًّا بِرَبِّهِ أَتْوَعَهُمْ لَهُ. Karena al-musi, orang yang jelek itu, nah, dia akan menjadi sangat liar, berbahaya, berdasarkan tingkat kejelekan, kejahatan, keburukan yang dia lakukan. Semakin jelek, ya semakin liar yang ada pada dirinya. Nah, dan sebaik-baik manusia yang memiliki persangkaan yang baik kepada Rabb-nya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan ini kita tutup dengan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, kata beliau, innal mu'mina ahsana adh-dhanni bi rabbihi fa ahsana al-'amala wa innal fajira asaa adh-dhanni atau asaa adh-dhanna bi rabbihi fa asaa al-'amala. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah orang yang memiliki persangkaan yang baik, ahsana dhanna bi rabbihi, yang memiliki persangkaan yang baik kepada Rabb-nya, kepada Allah, sehingga amalannya pun baik, sehingga amalannya pun baik. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang memiliki persangkaan yang baik kepada Allah, sehingga itu terlihat dari amalan dia yang baik. Sementara seorang yang fajir itu adalah orang yang memiliki buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya jelek. Amalannya jelek. Nah, ibadah tidak dilakukan dengan ikhlas, ibadah tidak dilakukan dengan al-mutabah. Itu termasuk dari amalan yang jelek. Nah, seorang mukmin, kata beliau rahimallahu taala, adalah seorang yang memiliki persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh peristiwa yang mengiringi perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini, nah, maka jadikan terus kita ini memiliki husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah perbuatan dosa besar. Seudzon kepada Allah itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Semuanya pasti akan memiliki hikmah dari apa yang kita alami, kita jalani, dan semuanya pasti tidak akan melebihi kemampuan kita. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, nah, cobaan yang mungkin kita rasakan, namun kita terus menerus untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan fakir, dalam keadaan ghani, dalam keadaan sahih, dalam keadaan saqim. Nah, berhusnuzan terus kepada Allah, karena semuanya baik untuk kita, semuanya baik. Nah, kalau kita tertimpa sakit, maka sakit kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Apa yang perlu kita seudon kepada Allah? Setiap hari kita tidur itu menguburkan dosa kita. Tidur, kalau kita sabar menjalaninya, sakit. Kalau kita punya amalan yang rutin, yang istiqomah yang kita lakukan, dalam keadaan sakit terus dicatat. Terus dicatat amalannya itu, atau pahalanya itu. Lantas apa yang menjadikan kita su'udzon? Dalam keadaan kita fakir, tidak memiliki harta mungkin, disempitkan. Kalau kita bersabar menjalannya, itu juga semua penggugur dosa-dosa kita. Penggugur setiap hari, subhanallah. Dalam keadaan kita tidak sadar. Lantas apa yang menjadikan kita su'udzon kepada Allah? Nah, maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala satu saat memberikan kelebihan kepada kita, maka jangan kita berlebih-lebihan. Demikian pula satu saat Allah subhanahu wa ta'ala menguji kepada kita dengan kekurangan, maka juga jangan terlalu ditampakkan. Nah, betul-betul dia seorang yang muhtaj gitu. Ya takaffaf 'anil nas. Tidak. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-qasd, sikap pertengahan, fil faqri, dalam keadaan aku tertimpa kefakiran, kekurangan, wal ghina, dan tatkala aku mendapatkan kekayaan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah tidak ada pertanyaan, karena akan disambung dengan agenda musyawarah terkait dengan akan datangnya bulan Ramadan, dan juga mungkin nanti musyawarah terkait dengan program terbar majalah edisi menangkal terorisme dan radikalisme. Dalam hal ini adalah Khawarij. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.